doe na nabilang laki-laki semua yang ada bilang. Biar torang pedara semua sama-sama mirah. Kalau dulu nana pernah sakit hati dengan lain siapa salah, jangan nana sesama kita pecinta dengan dia pecinta. Oh sayang, kita nda lupa dia. Habisnya nape manis, habisnya nape palsu, kong kita kasih tinggal. Oh sayang, kita nda lupa dia. Kita cinta pangana, kita sayang pangana, bukan karena terpaksa. Nana pernah sakit hati jeng lain siapa bersalah, jangan nana sesama kita pecinta dan dia pecinta. Oh sayang, tanda rupa dia. Habisnya nape manis, habisnya nape palsu, kong kita kasih tinggal. Oh sayang, kita nda lupa dia. Kita cinta pangana, kita sayang pangana, bukan karena terpaksa. Kita cinta pangana, kita sayang pangana, bukan karena terpaksa.